Pak, maju Pak, supaya lebih ini. Ibu udah di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal ardha bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, berkahi majlis ini. Jadikan pertemuan ini Engkau buka hati yang masih tertutup. Engkau cahayai hati yang gelap. Engkau lapangkan hati yang sempit. Engkau lembutkan hati yang keras. Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam kebenaran-Mu. Jadikan pertemuan ini membuat kami semakin yakin pada-Mu, Ya Allah. Semakin istiqomah di jalan-Mu, semakin indah hidup kami dalam ridha-Mu. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas sami'ul alim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita doakan saudara kita yang wafat di Selandia Baru. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum. Ya Allah, jadikan yang wafat menjadi syuhada. Jadikan ahli sorga, Ya Allah. Jadikan yang terluka, Engkau hapuskan seluruh dosanya. Engkau berikan pahala melimpah. Engkau angkat derajatnya, Ya Allah. Jadikan keluarga yang ditimpa musibah ini, Engkau karuniakan iman yang teguh. Engkau indahkan dengan kesabaran. Engkau muliakan dengan pahala dan kasih sayang-Mu. Kumpulkan kelak di sorga-Mu, Ya Allah. Bukakan hikmah bagi kami semua, Ya Arhamar Rahim. Amin, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Khusus untuk orang tuanya, ibunya Ustaz Abdul Somad, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Ya Allah, ampuni seluruh dosanya, limpahi dengan cahaya kasih sayang-Mu. Lapangkan kubur, ringankan hisabnya, Ya Allah. Jadikan ahli sorga, muliakan keluarga dan keturunannya, Ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Baik hadirin, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Kemarin nomor berapa? 194. Sekarang 196. 196 aja langsung ya. Silakan. 196. Yang 5 susah. Saya ngajar yang kira-kira bisa saja, yang susah dilewat. Kita hikam halaman 144 asal ke 196. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baroza. Tiap-tiap kalimat yang keluar pasti membawa corak bentuk hati yang mengeluarkannya. Kullu ina'in yan dohu bima fihi. Tiap bejana atau moci dan sebagainya pasti mengeluarkan yang terisi di dalamnya. Jadi hadirin sekalian, mulut itu seperti moncong teko, hanya mengeluarkan isi teko. Jadi kalau ada yang berkata, dia tuh cuman kata-katanya. Dia itu orangnya baik, cuman kata-katanya aja kasar. Nah, itu dari mana keluar kata-kata kasar itu? Karena kata-kata ini menunjukkan hati seseorang. Jadi sebetulnya tidak terlalu rumit untuk menilai seseorang. Man kana yuminu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik, falyaqul khairan aw liyasmut, atau diam. Jadi pilihannya bicara ini cuma dua, berkata baik atau diam. Apa fungsi mulut, Bu? Han? Untuk apa Allah menciptakan mulut kita ini? Bicara salah. Untuk bicara baik. Ulangi. Mengapa Allah menciptakan telinga? Itu mah ikut-ikutan jawaban saya. Qul yaqul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Artinya, kita sebelum bicara itu harus banyak mikir. Jangan sampai bicara dulu dan tidak mikir. Maaf ya, Bu. Bu. Ibu, jawab. Maaf, Ibu. Kalau Ibu dikejar anjing, mau bagaimana? Lari. Kalau Ibu dan anjing lari, cepetan mana? Bicara sendiri, jawab sendiri, ketawa sendiri. Apa artinya barusan, Bu? Artinya kita sering bicara sebelum sempat mencerna. Bu, kalau dikejar anjing bagaimana? Lari. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Anjing. Baru mikir. Terus ketawa ya sendiri tapi tidak minta maaf. Dan ini sudah standar. Bu, tahu kalau dikejar anjing harusnya bagaimana? Atau jongkok tinggal dimakan. Kalau dikejar anjing, yang pertama dilakukan adalah doa. Lari, dia lebih cepat jongkok atau kata anjing, dan nikmat sekali ini. Doa sambil menyesuaikan diri dengan situasi. Ada kalanya ambil batu, ada kalanya lari, ya. Tapi yang paling penting doa dulu. Kenapa? Karena anjing itu ciptaan Allah. Anjing itu milik Allah. Anjing itu dalam kekuasaan Allah setiap saat. Terjadinya menggonggong, izin Allah. Dia mau dipalingkan oleh Allah, dibuat aja. Lihat yang mau digigitnya jadi enak, enggak mau. Bu, maukah punya suami yang jujur? Siapkah kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Kenapa jadi beda gitu jawabannya? Ibu, apakah ibu mau punya suami jujur? Mau. Siapkah suami berkata yang sejujurnya? Diam. Kenapa? Tinggal jawab aja. Siap ya. Nah, ibu kan mau punya suami jujur. Kenapa giliran jujur ibu marah? Inilah, kadang bicara itu tidak senantiasa dengan pertimbangan. Ya jujurnya apa dulu, ah? Ya jujur saja, memang jujur beda-beda. Misalkan, Bu, saya mau terus terang bahwa saya sudah punya lagi yang baru. Itu disimpan di garasi khusus hadiah buat ibu kendaraan ini. Tuh udah suudon hari ini. Orang beli yang baru mobil. Makanya harus lebih banyak tobat ya ibu-ibu. Dikit-dikit komentar, dikit-dikit komentar. Baik, saya pernah membaca sebuah ilmu tentang kepemimpinan bahwa derajat orang bisa diukur oleh kata-katanya. Derajat yang paling tinggi kalau bicara itu ada cirinya. Cirinya adalah orang yang berkualitas, yang pertama kalau dia bicara cirinya adalah pasti nyambung ke Allah. Dengan benar, bukan jaim. Dirinya adalah zikrullah, ilmu yang manfaat, hikmah yang menggugah, solusi. Zikir, ingat Allah, nyambung ke Allah, ilmu manfaat, kemudian hikmah yang menggugah, dan solusi. Jadi bicara apapun nanti pasti nyambungnya ke Allah. Wah, gimana nih Pilpres? Dengar saja, nyambung tidak ke Allah. Padahal sederhana sekali, jawabannya begini. Allah tahu tidak pertemuan ini? Allah tahu siapa diri kita? Allah tahu perbuatan kita? Allah tahu pikiran kita? Allah tahu isi hati kita? Allah tahu masalah-masalah kita? Tahu tidak? Allah tahu kapan kita meninggal? Allah tahu di mana kita meninggal? Allah tahu Presiden Indonesia 2019? Ya udah tuh, jangan ribut aja. Lebih tenang kan? Sebetulnya saya berharap kemarin pada waktu debat itu, wahai warga Indonesia, tenang saja, Allah sudah tahu presiden kita. Ya, anggap saja ini silaturahim. Saya ngarep-ngarep ada yang bicara gitu, karena gak ada yang bicara, jadi sekarang saya bicara. Allah, ngobrol apapun ke Allah. Wah, itu ada yang ditangkap. Misal ya, nyambung ke Allah. Ali Imran ayat 26. Tu'til mulka man tasya wa tangzi'ul mulka mimman tasya. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah kehendaki, Allah ambil kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Allah kasih jabatan, kalau Allah mau kasih ambil, ambil. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah muliakan siapa yang dia kehendaki, Allah hinakan siapa yang dia kehendaki. Dan bisa dalam bilangan menit juga bisa robah. Sebelumnya dihormat-hormat, ketika diborgol langsung robah situasi. Ya, makanya kita ini sebetulnya sangat tidak aman. Kalau Allah mau ngebuka, ngebulak-balik, sekejap terjadi. Berapa banyak yang pergi dari rumah sehat, dan itu pulang sudah tidak ada. Iya kan? Ada bapak yang antar istrinya seorang guru ke sekolah, pulangnya sudah wafat, sakit. Gampang bagi Allah mengambil semuanya. Hari ini dipuji-puji, kena tiang dikit, langsung. Benjol. Di penjara benjolnya. Saya juga dulu gitu. Dipuji-puji, dikagum-kagum. Untungnya sah. Sah menurut agama, sah menurut negara. Tidak zina, tidak selingkuh, tidak mencuri. Alhamdulillah. Makanya tenang saja. Yang stres mah yang tidak halal. Kalau dibongkar ketahuan 80 juta berapa? Kalau Allah mau buka, buka. Makanya hadirin, ngobrol apapun harus nyambung ke Allah. Allah yang buka, Allah yang tutup. Allah yang angkat, Allah yang menurunkan. Allah yang memberi, Allah yang ambil. Ngobrol apapun harus nyambung ke Allah. Wah, di Selandia Baru terjadi pembunuhan. Secara syariat itu dibunuh, tapi secara hakikat itu meninggal dimuliakan Allah. Hari Jumat di masjid sedang sholat terbunuh, masya Allah. Bukankah itu syahid, insya Allah. Yang dibunuh, yang tidak terbunuh pada saatnya meninggal semua. Tapi ada yang meninggal seperti itu. Sepertinya keji dalam pandangan perilaku manusia zalim. Tapi memang keji. Tapi secara hakikat, kita harus bicara hakikat. Karena orang tidak bisa meninggal tanpa izin Allah. Satu-satunya yang menyebabkan meninggal itu sebetulnya bukan ditembak. Tembak itu hanya jalan. Jalan sampainya takdir kematian. Yang tidak meninggal, dia yang tidak ada jadwalnya meninggal, lolos. Yakin lolos. Ada yang ditembak beberapa kali, paru-parunya juga jebol, dan lolos. Masih hidup. Kenapa? Karena memang kematian satu. Kalau dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa, atas perintah Allah, atas izin Allah. Harus nyambung ke Allah, hadirin. Itu yang kualitas tinggi. Kemudian jadi ilmu. Kalau ngobrol tuh, oh, bicara tuh nambah pengetahuan, wawasan orang. Membahas pilpres, ingat Allah, nambah ilmu. Surat Ali Imran ayat 26. Menggugah hikmah, karena ini Allah yang menentukan, ayo kita dekat ke Allah. Perbaiki diri, perbanyak ibadah dan doa. Allah yang menguasai takdir. Jadi berubah, gara-gara sudah ketemu dengan orang, jadi pengen doa. Itu hikmah. Dan jadi solusi. Tidak hanya ngobrolin masalah, tapi menjadi bagian dari solusi atas masalah. Dua, ciri orang biasa. Satu tadi, orang yang berkualitas. Kalau yang biasa, kalau ngobrol ada cirinya, Pak. Cirinya tahu peristiwa. Jadi ada orang yang kalau ngobrol tuh rame. Tapi gak ada apa-apanya selain bising aja. Nonton sepak bola, waduh tuh ke pinggir. Hampir gol, kena tiang, lolos dia, jungkir sana. Aduh 10 menit kedengerin dia, gak ada apa-apanya. Zikir enggak, ilmu enggak, hikmah enggak, solusi juga tidak ada. Dia bukan pemain bola, penonton aja. Padahal ya, pada waktu itu pohon tumbang itu ya, aduh, padahal dia enggak di sana. Tapi seperti dia yang jadi pohonnya. Ada orang yang kalau cerita tuh rame, segala diobrolin, diceritakan. Tapi buang-buang waktu. Tidak ada ingat ke Allah, tidak ada ilmu, tidak ada hikmah, tidak ada solusi. Ini namanya orang awam biasa-biasa. Pernah dengar yang ngobrol kayak gini? Pura-pura ke toilet aja, buang waktu. Tiga, ciri yang ketiga adalah orang yang rendahan. Utama, berkualitas, biasa, rendahan. Kalau orang yang rendahan, kalau bicara ada cirinya. Negatif. Pokoknya dari mulai bangun sampai tidur, enggak pernah bagus ngomongnya tuh. Bangun, ah, enggak enak bener nih badan. Gitu. Bawa apa nih? Ya, dia yang menguap, dia yang nafas, gimana sih? Aduh, hari Senin, enggak kerasa. Baru juga libur, udah Senin, sekarang Selasa. Cepet banget sih. Marah ke hari. Pas bercermin, kenapa jadi tua begini? Ngambek lihat wajah sendiri. Uban lagi make tumbuh. Cepet amat nuanya. Ngambek lihat wajah sendiri. Pinggang lagi sekarang, aduh selasa kejepit. Bohong, kalau kejepit gak jalan. Ngutuk aja, gak ada yang bagus. Gak ada yang bagus. Azan di masjid keras banget sih. Bukannya sholat, tapi ngutuk ke suara azan. Mau ke toilet. Eh, jangan habisin air, mahal tahu air, belum dilihat, belum pakai, ngambek. Mau makan juga, makan apa bu? Gak enak nanyanya. Nasi, jangan nasi goreng, bosan. Belum juga dibikin udah bosan. Kalau gitu nasi uduk yang di depan, itu sedikit, telurnya dikit. Zaman dulu sih enak, enak sekarang. Ngambek sama tukang dagang. Beli enggak apa enggak ngambek. Kalau gitu bubur aja. Bubur zaman sekarang. Enggak kayak zaman dulu. Ngambek. Serabi dulu segede gini, sekarang segini. Amit-amit. Ya enggak. Beli enggak, lihat enggak. Ngomel. Tapi habis Pak, habis. Apa yang dia kutuk, dia telan. Mau pergi, ah kacau Jakarta sekarang, macet, di mana-mana macet, amit-amit dulu, gak kayak gini. Mana? Ampun deh sekarang, gak kayak mau kiamat aja di Jakarta. Terus aja ngomong yang membuat dia menderita. Coba itu kendaraan, amit-amit bensin tinggal seperempatnya. Ngambek, padahal dia yang make. Boros, luar biasa, gara-gara macet. Ngambek, pemerintah ke siapa-siapa. Lagi duduk nonton TV. Ah, wajah kayak gitu nyanyi lagi. Ngada dong lu, ngambek sama yang nyanyi. Di jalan, oh itu juga pasti ngomel. Gue paling sebel nih perempatan ini. Merahnya seumur hidup. Hijaunya sekejap mata. Dusta hadirin. Ngomel. Tuh lihat polisi-polisi itu. Coba apa kerjanya? Apa kayak ninja kayak gitu. Di luar negeri gak ada yang kayak gitu. Padahal dia belum pernah sama sekali ke luar negeri. Datang tukang koran. Lah koran sekarang media gak ada yang benar. Semuanya udah dibayar. Cik beli. Beli ya tetap dia baca. Datang pengemis, dia tipu tuh. Di kampungnya dia punya rumah tuh. So tahu ya gak? Lihat mobil bagus, beh nyicil sekarang gak ada mobil yang lunas. Gak boleh lihat mobil lunas. Datang pejabat naik apa pakai sirine, beh amit-amit. Belum tentu bayar pajak dia, ngambek gitu. Pokoknya dikomentari negatif, badan, lihat apapun, situasi apapun, negatif saja. Mengeluh, mencela, ngeledek. Pernah dengar ada orang yang kayak gini enggak? Pernah dengar enggak? Jawab, pernah dengar enggak? Jelas suaranya? Jelas suara sendiri, gimana sih? Pernah dengar-dengar, jelas-jelas. Suara siapa lagi yang lebih jelas? Ada lagi yang keempat. Teruskan jangan ini. Kelihatan udah menderita begini. Yang satu lewat. Yang kedua rada mirip nih. Pas yang ketiga loh ini jelas saya. Siapa tahu yang keempat. Utama, biasa, rendahan. Ada satu lagi nih yang lebih bawah. Namanya manusia dangkal. Ada cirinya ini manusia dangkal tuh. Oh, tegang gini. Saya kan bisa lihat dari depan. Saya tidak mendakwa hadirin, tapi saudara peka sekali. Orang yang dangkal, yaitu kalau dia bicara, dia enggak peduli apapun, tidak peduli siapapun, selain peduli dirinya sendiri. Sehingga kalau dia bicara, ciri yang paling khas adalah saya. Ngomong apapun, jurusannya adalah ngangkat dirinya. Sedangkan orang kalau sudah sangat sibuk ngomongin diri, itu hampir dapat dipastikan pakai bohong. Dibagus-bagusin, diada-adakan, dikeren-kerenkan, digede-gedein supaya kelihatan. Karena orang yang sangat suka mengangkat dirinya, dia udah gak peduli kebenaran. Yang dia peduli, dia dikagumi orang lain. Kucing, lucu nih kucing. Bulunya panjang, kayak singa. Tahun kemarin saya ke Singapura. Enggak nyambung. Masa dari kucing ke Singapura? Tapi dia selalu memerlukan sarana untuk mengekspos dirinya. Mukanya Bapak Ibu nanti dengar ada orang yang dominan perkataannya itu saya. Saya, aku, I, gue, ogut, ane, ik. Pokoknya apapun kembali ke dia. Dia enggak peduli apapun kecuali untuk mengangkat dirinya. Ada yang begini, ada. Ibu, anaknya sudah berapa juz sekarang? Quran. Alhamdulillah anak sudah bisa 3 juz. Tingkatkan, Bu. Sing semangat. Terutama kita sebagai orang tua harus support anak kita. Alhamdulillah anak saya sudah 12 juz. Nah, itu intinya sebetulnya. Makanya nanya ke orang, ya karena dia ingin mengeluarkan simpanannya. Dia sendiri gak bisa ngaji, tapi dia nebeng dari anaknya. Kalau ada Bu yang begitu Bu, ibu-ibu suka posting, alhamdulillah anak saya wisuda, juz 30 selesai, dia enggak, ikro jilid 3 aja. Ini termasuk yang suka memamerkan sesuatu untuk ngangkat dirinya. Kang, aduh, saya baru posting, hapus berarti. Lihat celengan. di pinggir jalan. Lucu-lucu celengan. Celengan sekarang macam-macam bentuknya. Ada kucing, ada ini gajah nih. Tahu nggak gajah? Gajah lambang apa coba? ITB. Suami saya kan lulusan ITB. Keluarin. Dari celengan tuh ngeluarin suaminya. Ayo dipikir-pikir. Rada mirip nggak dengan yang keempat? Pokoknya ngomong aja saya. Ini rumah saya, ini warisan orang tua saya, ini keturunan saya, ini sekolah saya. Tidak apa-apa cerita tentang saya kalau diperlukan dan manfaat, jadi zikir, jadi ilmu. Tapi kalau orang nggak perlu kita nyeritain diri mau apa? Gini ya, waktu saya ke Mekah yang kelima kalinya. Kenapa nyebut lima kali? Lima-limanya belum tentu diterima oleh Allah, benar? Pas umroh, tahun lalu nggak ada hotel ini. Berarti ingin menunjukkan tahun lalu dia ke sana. Yang paling repot adalah kalau tiap lihat gambar Ka'bah, dia langsung ngedeketin. Nih ya, waktu itu saya sholat di sini nih. Nggak ada yang nanya. Dan nggak bawa oleh-oleh sama sekali. Jadi orang tidak tertarik. Ini saya di sini nih sholat. Nah di sini enak nih. Terus apa perlunya ngomong gitu kan? Nggak lagi pelajaran manasik, nggak lagi apa. Kenapa ketawanya rada cawerang gitu. Sambil mikir ya. Hati-hati, bukan tidak boleh. Tapi ini ciri orang sum'ah tuh begitu. Riya tuh kalau menampakkan perbuatan supaya dilihat orang, sum'ah itu menceritakan perbuatan supaya dikagumi orang. Bukan tidak boleh ngomongin anak dan suami ya. Punya anak tidak? Kenapa gitu? Kata AA. Jadi ngambek ke saya. Bu, Pak, bisa dirasa-rasakan kok. Hati-hati ya kalau sudah menceritakan siapa diri, keluarga, anak, pengalaman, itu ada kecenderungan dilebih-lebihkan. Bahkan berat, kecuali berat badan, dikurangi kalau berat. Yang berapa ibu beratnya? Saya 53,6 atau... Kalau itu dikurangi, yang lain-lainnya dilebih. Gaji, penghasilan, cenderung dilebih-lebihkan. Bohong jatuhnya, ya. Apalagi kalau sudah cerita ibadah, seperti mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad kan derajatnya paling tinggi sunnah Nabi. Itu pun kalau dilakukan dengan niat dan cara yang benar. Kalau mencium Hajar Aswad, bayar orang supaya disediakan jalan. Dia perempuan, dipegang oleh lelaki lain, nerobos. Ini aja udah dosa. Kerudung ketarik, rambut kelihatan, dorong-dorong sana. Nyium juga, wah. Sudah gitu, wah, wajah orang. Di mana pahalanya kalau begini, ya? Udah gitu cerita. Cerita pasti pakai bohong. Kalau udah saya kan cenderungnya pakai, aduh itu tadi ya. Saya tuh hanya, la haula wa la quwata illa billah. Tiba-tiba orang tuh pada minggir. Minggir kan ada yang mau ngebersihin. Ya. Saya datangi Hajar Aswad dengan penuh ketenangan. Bohong. Saya cium dia. Dan dia membalas ciumanku. Pasti dia kena besinya ya. Ternyata harumnya semerbak mewangi. Wajah saya serasa dibalut oleh salju. Padahal dia belum pernah tahu salju. Ngebohongnya terus. Tiba-tiba saya tersadar. Oh. Banyak yang menesak. Ada orang berjanggut yang menjulurkan tangan. Eta teh askar. Tapi dia modifikasi seakan-akan malaikat. Ini bohong aja terus. Apa yang dicari coba ini? Cuma satu carinya. Cari kedudukan di hati makhluk. Makanya kalau orang sudah sangat ingin berkedudukan di sisi makhluk, udah pasti aja itu lebih dekat kepada munafik. Kalau ngomong bohong, kalau janji tidak ditepati, kalau diberi amanah khianat. Jangan ingat orang lain. Ingat diri sendiri aja. Saya juga sambil begini sambil mikir. Dan dengar ya, pamer itu tidak hanya dalam kesuksesan. Ada juga yang suka mendramatisi derita. Ada kan? Deritanya sedikit. Maaf, biasa aja. Kutil dianggap bisul. Ada orang yang suka ngedagangin penderitaan. Mengharap empati orang. Ini mirip nih, yang keempat. Cenderung bohong. Jadi penderitaannya sederhana, tetapi dia kemas untuk meraih simpati orang, meraih perhatian orang. Ini manusia dangkal. Dia enggak pusing dengan apapun efeknya, yang dia pikirkan adalah bagaimana orang mengagumi dia. Orang yang sabar, orang yang tough, orang yang kuat menghadapi ini. Ya walaupun suami saya gitu, tapi saya ini harus kuat. Allah tumpuan. Pada akhirnya emang ngelepak dia di kamar tadi. Tapi ketika posting, kuat, kuat, kuat. Dan orang yang kuat asli mah gak pernah ngomong gitu, ya. Yang lemah yang suka ngomong kuat, kuat, kuat. Gak kebayang Rasulullah juga bicara begitu, betul? Kayaknya ceramah ini nyiksa nih hari ini, nih hari ini. Saya lihat dari wajah saudara gak ada yang gembira. Mengganggu wilayah saudara, ya udah pikirin saja. Tidak mudah memang bicara karena lidah itu tidak bertulang. Tapi cukup sepatah kata bisa menghancurkan. Ah, itu kan cuma ngomong. Kita jadi Islam juga dengan ngomong. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam dengan lisan. Kalau mau mengingkari, naudzubillah yang murtad dengan lisannya. Saya tidak percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Saya ingkari. Bisa keluar dari Islam. Nikah. Ijab kabul. Lisan itu. Saya nikahkan. Kata kabul. Terima saya nikah. Sah. Yang halal, yang haram jadi halal. Sekarang kalau terjadi talak, saya ceraikan kamu. Lisan. Jatuh talak. Haram. Begitulah hadirin sekalian, bahayanya lisan. Nah, kenapa orang banyak omong sia-sia? Kenapa orang banyak omong maksiat? Tahu penyebabnya? Ini rumusnya. Barang siapa yang tidak disibukkan oleh kebaikan, dia akan sibuk dengan kesia-siaan dan kemaksiatan. Jadi kalau mulut ini disibukkan oleh kebaikan, dia akan ngerem. Saya lihat para penghafal Quran yang asli itu yang memang sangat ingin dekat dengan Allah dengan Quran, itu nyaris kata-katanya itu terjaga. Yang jarang baca Quran, ya bunyi terus. Yang jarang zikir, dia gak punya rem mulutnya. Ngomong aja, segala diomongin. Makanya kalau ingin punya kata-kata yang baik, harus sering digunakan mulut ini dengan kebaikan. Nanti remnya jalan sendiri. Hadiah dari Allah bagi ketaatan, yang paling penting selama di dunia ini, hadiahnya ya, adalah keyakinan ke Allah. Jadi kalau kita sholat, sedekah, zakat, berbuat baik, baca Quran, hadiah terpenting dari sebuah ketaatan adalah makin yakin ke Allah. Hadiah lainnya adalah kemudahan untuk melakukan ketaatan lainnya. Jadi kalau kita taatnya bagus, kita nambah yakin ke Allah. Kalau kita taatnya benar, kita diberikan nikmatnya taat, itu juga hadiah. Dan beranak tuh. Jadi kita pengen melakukan ketaatan lain, tahajud. Atau misalkan saudara memulai senang baca Quran. Nanti jadi pengen punya Quran sendiri, yang biasanya hanya pakai HP, pengen punya Quran sendiri. Yang tadinya hanya 2 halaman, 1 lembar, karena dia lakukan dengan benar, pengen naik jadi setengah juz. Lama-lama makin nikmat baca Quran 1 juz sehari. Lama-lama, aduh, kan baca Quran terbaik itu pada waktu sholat. Pengen tahajud baca Quran. Naik nanti Allah tuh memberikan yang tadinya bacaan Qurannya inna atoina wal asri, ya sekitar itulah, kul huwallahu ahad. Lama-lama pakai mushaf kalau belum hafal. Naik jadi Ar-Rahman. Lama-lama 1 rakaat, 1 lembar. Berarti tahajud 10 lembar tuh. Tinggal tambah witir. 1 juz malam juga. Ya. Naik, naik. Nanti ingin tiba-tiba jadi ingin bisa paham arti Al-Quran. Beli kaset yang ada murotal dan terjemah. Lama-lama beli buku, naik-naik terus. Itu pokoknya kalau taat, buahnya itu adalah hati yakin, diberi nikmat oleh Allah dalam ketaatan, dan diberikan kemudahan berbuah ketaatan lainnya. Masya Allah. Jangan ragu-ragu makanya. Iya kan? Ini mau kesini aja. Ah, ingin ngaji ah. Di Al-Latif. Allah tahu tuh. Tiba-tiba ada WA. Bu, mau ke Al-Latif gak hari ini? Oh mau, ini saya bawa kendaraan kosong. Sama-sama saya. Langsung ada yang ngajakin. Di jalan. Pas bensinnya habis bu, gimana ya? Ya didoain oleh saya. Gampang bagi Allah ngegerakin orang ngebonceng. Ada gak yang dibonceng kesinian? Ada. Urusan dimudahkan, di jalan diamankan, sampai sini diberikan nikmat, belajar, semangat. Itu kan karunia Allah. Kalau tidak dengan taufik Allah, enggak pengen pak ke pengajian. Pengajian kayak gini enggak cocok dengan nafsu. Nafsu itu bawaannya tidak mau taat. Coba malam, enaknya dipakai tahajud, pakai tidur, jawab. Enakan baca Quran, baca WA menurut nafsu. Kita sampai 3,8 jam katanya sehari itu megang WA tuh. Quran 3, itu udah 4 juz tuh. Mikir semua. Ibu dandan teh setengah juz loh bu minimal bu. Cengar-cengir kayak gini. Jangan lupakan alat ukurnya sekarang halaman Quran. Dilambat-lambat arti itu 3,5 menit satu halaman. Dienak-enak ya. Berarti ngobrol selembar tah. Kalau kita sudah pengen mulut terjaga, harus banyak tilawah, tadarus Quran, murojaah Quran, dan zikir-zikir lainnya. Jelas hadirin? Ini teh mikir apa? Mikir antara merasa bersalah, keinginan, dan agak enggak mungkin tercapai gitu. Wah, kecapai enggak. Kalau kita sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah, pasti Allah lebih sungguh-sungguh lagi menunjukkan jalan-jalannya. Allah menggantungkan petunjuknya lewat kesungguhan. Makanya jangan risau dengan tunjuk Allah, risaulah kita tidak sungguh-sungguh kepada Allah. Begitulah hadirin. Jadi apa yang pertama dirinya kalau bicara calon menantu bu? Zikrullah, ilmu manfaat, hikmah, solusi. Orang yang biasa-biasa apa cirinya? Ngobrolin peristiwa. Kalau dia naik ke atas, dia akan naik dari peristiwa ke zikir, ke ilmu. Kalau dia jelek, dari peristiwa ke mengeluh, mencela, mengeledek. Lihat sekarang kalau ngobrolin pilpres, jatuhnya ngobrolin Allah, atau ngobrolin orang. Kalau ngobrolin Allah tenang. Kalau ngobrolin orang, beh. Gak nyangka dia kayak gitu. Terus turun ke yang ketiga. Nanti yang paling buruk itu yang keempat. Apa? Dangkal. Udah saya bilangin dari dulu juga. Jadi, ini kan karena ada saya. Kalau tidak ada saya, kacau semuanya. Dia tuh pakai jilbab, saya kan yang ngomong. Saya weh terus. Ada orang yang kalau bicara, dominan anak buah saya. Kantor saya, ini ide saya, gagasannya. Mungkin ada yang benarnya, tapi tidak harus semua diceritakan. Dan waspada ya, kalau udah menceritakan saya, itu kecenderungannya bohong. Ada di lebih-lebih. Karena kerinduan pengakuan orang lain, itu yang membuat kita suka menambah-nambah omongan. Terima kasih. Cukup. Ini teh bukan pertanyaan, saya mau ngasih cukup gitu. Ya, kita lanjutkan dengan diskusi. Ini 196 ya. Jadi takut ngomong si ibu. Ngomong kata-kata tuh ada memilih kata-kata dengan akal pikiran. Tapi ruhnya kata-kata dengan hati. Coba ini, aduh maaf saya belum punya contoh lain ya. Gini. Nak, ini orang tua kan. Sini nak, Anaknya dipanggil, anaknya datang. Nah, tahu enggak, ibu tuh sayang padamu. Tiap malam ibu selalu memikirkan bagaimana engkau jadi manusia sukses dunia, sukses akhirat. Dan ibu mau berjuang apapun demi kebahagiaanmu, nak. Ibu lakukan semua ini karena ibu sayang padamu dan tanpa pamrih apapun. Mengerti, nak? Bagus enggak? Kalau bagus, bagus. Kalau enggak, cik atuh hadirin. Mumpung pertanyaannya sederhana. Kalau coba tafsirkan surat Al-Baqarah, baru diam. Ini macam bagus, tidak? Diam. Saya kan tidak boleh berharap dari makhluk, karena kalau berharap itu sakit hati. Tapi gimana gitu rasanya ya? Udah panjang lebar diceritain bagaimana, bagus tidak? Bandingkan dengan yang satu lagi. Ibu ini tidak pandai merangkai kata. Nak, sini, datang tuh anak, peluk. Hatinya yang bicara. Duh, ya Allah, ampuni saya. Engkau tahu saya belum jadi ibu yang baik. Belum jadi orang tua yang amanah. Belum jadi contoh. Belum bisa menjaga titipanmu ini. Ampun ya Allah. Berikan kesempatan hamba memperbaiki diri. Sambil meluk. Nah, maafkan ibu ya. Maafkan ibu. Bantu ibu doakan yang banyak. Yang banyak. Nah, mana kira-kira yang ada di hati anak? Yang mana? Kerasa kan? Kerasa tidak? Berarti bukan jago mengatur kata sebetulnya yang lebih penting. Jago menata hati. Kata-kata bisa bagus, tapi kalau enggak pakai hati enggak ada rasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya pakai hati. Tadi kita enggak lihat itu ibu dan anak, tidak lihat sendiri, tidak mendengar sendiri, hanya saya menceritakan saja. Tembuskan ke hati yang kedua itu, ada rasanya. Mungkin ada yang sedih barusan di antara yang dengar. Ya, inilah sebetulnya kata-kata terpenting itu pakai hati. Kebanyakan bicara enggak pakai hati, enggak ada rasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapannya, perilakunya semuanya pakai hati. Makasih ya, makasih banyak, makasih atas semua perhatian. Saya mengucapkan makasih. Ada juga yang begitu. Makasih, Aa. Terima kasih banyak. Beda rasanya, betul? Maafin saya. Saya minta maaf ya kepada semuanya atas kesalahan-kesalahan saya. Saya mohon benar-benar dimaafkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada bedanya tidak? I love you, I love you. I love you all. Garing hadirnya. Sayang enggak, Bu? Mah, I love you, mah lah. I love you pisan ya. Kadang enggak usah pakai kata-kata, hanya dengan tatapan. Ini nih, kita teh kebanyakan ngomong kurang pakai hati, benar? Ibu tuh sayang padamu anak-anak. Kalian tahu enggak, buat apa ibu siang malam kayak gini, ha? Mama tuh sayang, sayang. Ah, kok sayang ngamuk gitu? Sama. Ini terakhir, saya pernah ngasih contoh ini. Lelaki dengerin ya. Bu, tolong jawab bagaimana rasanya di hati ibu ya. Kalau suami ngomong gini, istriku, asal tahu aja. Saya nih yang membanting-banting tulang. Memeras-meras. Maaf ini tukang daging hadirin. Kalian enak di rumah, saya yang beli. Tahu enggak? Saya tuh siang malam kerja agar kalian bisa tempat berteduh. Kalian makan tiap hari, saya itu yang capek siang malam supaya kalian bisa menikmati makanan. Ibu dandan, baju, kerudung, tas, siapa itu yang paling bersimbah keringat demi ibu gaya? Saya, Bu, saya. Bagaimana, Bu, rasanya bahagia atau enek? Hah? Makin sayang atau jadi sebel? Dengerin, Pak. Gak pernah gagal pertanyaan ini, jawabannya sama begitu. Gak ada gunanya nyebut-nyebut diri, memamerkan diri itu enek. Gak usah lah. Allah udah tahu apa yang kita lakukan. Benar? Ibu kalau suami ngomong kayak gitu, diem aja. Jangan. Bapak belum tahu rasanya jadi wanita. Ya pasti gak tahu tuh. Yang hamil siapa, Pak? Saya. 9 bulan di sini nih. Melahirkan siapa yang mempertaruhkan nyawa. Papa enak-enak aja. Saya. Ibu pikir akan jadi bahagia suami. Enggak, enak juga, Bu. Enggak ada bagian-bagiannya. Duh, maaf ya. Saya boleh cerita satu lagi? Ini bagi saya takdir adanya video ini. Sangat yakin ini ya. Video ini dibuat oleh Allah, syariatnya lewat siapa yang membuat tentang singa itu. Yang ibu-ibu sepuh ngetuk-ngetuk teralis kerangkeng kandang singa, lalu singanya berbalik, dan tiba-tiba singa berdiri, lalu mengeluarkan tangannya, meraih ibu itu, ternyata dipeluk. Ah, saya nangis melihatnya, pelukannya. Kayak, aduh kangen. Sayang, sesuatu yang melampaui kata-kata. Ini binatang, hadirin, singa, binatang buas. Kenapa bisa begitu sayang ke ibu ini? Memeluk dengan penuh kerinduan. Punya apa sih ibu ini? Ngerti bahasa singa? Punya apa? Cantik? Tidak. Badannya bagus? Enggak juga. Biasa, ibu-ibu udah tua. Punya apa? Punya gelang. Singa-singa meluk. Parfum. Gelar. Jabatan. Suami keren. Enggak. Punya apa ibu ini? Enggak bisa ngomong sama singa, tapi singa binatang buas. Bisa luluh hatinya. Jawab, punya apa? Punya 2 kuncinya. Kasih sayang dan tulusan. Ini rahasia perkataan yang bertenaga tuh. Kasih sayang dan ketulusan. Terjarang mengasah potensi ini. Bicara dengan penuh kasih sayang, bicara dengan penuh ketulusan, remuk tuh hati orang tuh. Binatang aja begitu terkesan, gimana manusia? Jelas, Pak? Pak. Oh, saya kurang kasih. Pak. Saya barusan kurang kasih sayang sama bapak-bapak. Emosi. Pak. Pak. Jelas. Kalau suami malas pulang ke rumah, itu jelas menunjukkan suami kulang katih tayang. Mengerti, Mak? Kulang katih tayang. Makanya dia cali katih tayang yang lain. Kenapa ketawanya gitu? Ibu teh harusnya jadi penyejuk di rumah, Bu, bukan horor. Kalau singa aja oleh ibu-ibu bisa takluk, masa lelaki jenis ini bukan turunan singa, emang kucing? Dulunya emang singa ini, tapi sudah nikah jadi kucing. Pak, jangan ngandelin otot ke rumah tuh ya. Islam agama rahmatan lil alamin. Ibu-ibu tadi bukan seorang muslim, makanya kasih sayang dan ketulusan. Kalau mukmin kasih sayang dan keikhlasan. Bunda Teresa itu juga dikenang oleh dunia karena kasih sayang dan ketulusannya. Kita agama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau udah benar-benar tembus di lubuk hati kasih sayang kita, pasti beda rasanya. Jadi kalau yang saya pahami mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicaranya. Jawami'ul kalim, kalim. Kata-katanya sedikit tetapi berbobot, indah, bermakna yang luas, dalam, menggugah, mengubah. Itu datang dari hati yang bertauhid ke Allah dan hati yang penuh kasih sayang bagi seisi alam. Tauhid dan rahmatan lil alamin. Biasanya saya gini, tahu tapi sekarang bahaya ya. Tauhid dan nyebut gimana-gimana mau diviralin ya. Jadi gini hadirin. Terima kasih hadirin sekalian. Alhamdulillah, mari kita tukar pikiran sambil bersedekah ya. Ini sampai di luar-luar lagi ini. Masya Allah, ada yang baru datang hari ini pertama kali, Cung. Oh, pertama kali terus ya. Ya, kita tukar pikiran. Nanti akan ada ikrar syahadat. Silakan. Satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi dari Tangerang. Yang ingin saya diskusikan dengan AA mengenai poin keempat tadi tentang orang yang banyak bilang saya. Bagaimana konteksnya jika kondisi itu pada saat interview kerja? Kadang kita suka membagus-baguskan jawaban supaya diterima kerja. Bagaimana pendapat AA? Terima kasih. Dah orang juga udah ngerasain ini lagi ngebagus-bagusin ya enggak? Kalau menurut hemat saya kan tidak boleh ngomong saya, proporsional saja. Kita ngomong tentang diri jujur bukan berarti harus membuka apa yang Allah tutupi, hadirin. Ada Allah kan nutupin dosa kita. Kita dihargai orang lain karena Allah menutupi dosa. Tidak boleh dibuka oleh kita. Apa yang Allah tutupi, tobat aja, perbaiki diri. Jadi kalau nanti interview, mending apa adanya. Kalau gak diterima ya gak apa-apa, tapi kita sudah menang jujur. Dan diterima atau tidak yang nentukan Allah. Kejujuran itu adalah ujian bagi kita. Seperti pilpres ini. Yakin sekarang di hati kita, sejujurnya ya, saya ingin sekali memanfaatkan pilpres ini untuk ngajak orang ingat bahwa yang menentukan kedudukan itu adalah Allah. Jelas dalilnya, itu tauhid ya. Dan kedudukan itu bukan tanda kemuliaan. Kedudukan itu bukan tanda kesuksesan seorang. Tolong dicamkan baik-baik ini, hei jamaah, para pendengar, para YouTuber, Facebooker, Twitter, penonton, Instagramer. Jabatan itu bukan tanda kesuksesan seseorang dari Allah, bukan tanda kemuliaan seseorang dari Allah, bukan tanda kehebatan seseorang dari Allah. Karena yang dikasih jabatan ini sesuka Allah. Orang tidak beriman kasih jabatan, jabatan. Orang yang berbuat maksiat kalau Allah kehendaki, jadi juga. Orang yang mengingkari Allah, Allah takdir, jadi. Makanya jangan kagum kepada jabatan. Jangan terpesona. Yang mulia itu adalah inna akromakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kalau dia dengan menuju jabatannya dengan ketakwaan, sesudah punya jabatannya makin takwa, ngajak orang takwa, maka dia baru dipasangkan tu'izzu man tasya. Udah dikasih jabatan, baru dikasih kemuliaan. Kalau dikasih jabatan, mencarinya dengan cara yang batil, licik, udah dapatnya digunakan untuk kebatilan, watudzillu man tasya, Allah hinakan. Enggak, kalau Allah ngasih di dunia, tapi akhirat nanti tidak bisa lari dari balasannya. Makanya dalam pilpres ini, satu, gunakan akal sehat. Allah ngasih akal kita. Pelajari dari dua belah pihak, mana nih, sing jernih, jangan kemakan hoax ya. Pelajari objektif, kira-kira mana di antara dua ini yang punya kemampuan sebagai pemimpin sebuah negara besar. Kan tiap orang kemampuan kepemimpinannya beda-beda. Yang jadi pemimpin asli bukan pemimpin yang dipimpin. Pemimpin ini mana nih yang punya kemampuan? Lihat infrastrukturnya, kemampuan. Pakai akal sehat, ya. Gampang lihatnya, kita bisa buka itu. Browsing, latar belakangnya, kemampuannya, jangan kemakan hoax. Pakai akal sehat. Lihat teman-temannya siapa aja, ini teman-temannya siapa aja. Akal sehat semuanya. Pakai dalil, seseorang itu akan tergantung teman-temannya. Kemudian, perasa-rasakan pakai hati. Karena tiap orang ada rasanya. Dari sikapnya, gayanya, kata-katanya. Gak ada yang sempurna di antara semuanya. Tapi dirasa-rasakan. Mana nih yang jujurnya asli? Yang jujurnya jujur dipaksakan? Mana? Ada rasanya. Asal gak boleh suka dan benci berlebihan. Tidak boleh. Kalau udah suka berlebihan, kita kehilangan akal sehat, kehilangan kepekaan hati. Kalau udah benci berlebihan, kita kehilangan akal sehat, kehilangan kepekaan hati. Jernih. Udah gitu, istiqoroh. Sholat yang bagus, doa yang mana yang harus saya pilih, ya Allah. Gitu. Nanti tanggal 17, cus, ya enggak? Selesai tugas kita. Pantau dengan baik, boleh. Sebagai syariat, siapa yang nanti jadi, Allah lah nanti yang tentukan. Gitu, hadirin. Dan yang menjamin kita Allah, bukan presiden. Presiden dicabut nyawanya selesai, boro-boro ngurus bangsa, ngurus diri aja gak bisa. Jangan merasa bakal terjamin oleh presiden terpilih. Jaminan kita adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Benar kita harus berperhitungan, tetapi tidak boleh mengabaikan Allah hanya dengan perhitungan kita. Sepakat? Ini teh forum tanya jawab. Silahkan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mungkin saya tuh hanya ingin menyampaikan saja ucapan terima kasih. Alhamdulillah Allah telah menghadirkan sosok di dunia ini. Mungkin ini bukan puji-pujian ya Pak. Karena bagi saya itu obat gitu kan. Setiap saya punya masalah hidup, ketika saya bertengkar dengan suami, ketika saya kesal dengan keadaan sekitarnya, saya tinggal buka YouTube cari ceramah AA gitu kan. Oh, rasanya obat. Tenang gitu. Kalau bagi saya obat saya tuh denger ceramah AA, kalau bagi saya pribadi ya gitu. Ada hal yang minggu yang lalu saya lihat di Facebook, karena saya tinggal di luar Jawa, bawa tugas sama suami. Ada ceramah AA di pagi hari yang kisah seorang istri ketemu mantan pacarnya di pom bensin itu, A. Ya. Kadang-kadang suami kan suka bercanda, untung ibu nikah sama saya, coba kok nikah sama tukang ojek. Suka gitu suami itu gitu kan. Nah, AA kan nikah, untung papa yang nikah sama mama, coba kok nikah yang sama bapak yang bukan jadi direktur. Itu kan saya tuh mengenal banget tuh. Jadi itu kan diam waktu, sekarang suami diam, ya. Iya, gak pernah gitu lagi. Jadi kan karena ya itu. Waktu ngebahas untung, Yang beruntung papa nikah sama mama yang jadi direktur, harusnya pom bensin gitu kan. Nah itu jadinya jadi, sekarang gak pernah lagi bercanda seperti itu gitu. Bagus, jadi bagus. Terima kasih, itu bagi saya adalah obat ketika saya kesel, jengkel sama suami gitu kan. Kalau atau saya kesal dengan lingkungan, saya buka YouTube langsung, oh iya ya ternyata harus lebih disyukuri. Yang kedua gini, mengenai manajer Kobu. Bagaimana seandainya ada seorang waktu kecilnya dia dibesarkan oleh ibu zaman old. Bukan zaman now, zaman old. Ketika dibesarkan oleh ibu yang zaman old, dia oleh bentakan, cacian, makian. Karena mungkin sosok ibunya itu ya zaman old itu gitu. Ketika dia sudah bermatangga. Saya ibu saya zaman old juga. Mungkin ya beda-beda keadaan gitu. Ketika si anak itu tumbuh menjadi seorang ibu. Alhamdulillah, misalkan dia berkecupan dengan anak yang diberikan kecukupan secara materi, kok anaknya ngelawan, ngebantah. Akhirnya dia, sisi didikan ibunya tuh timbul lagi. Dia membentak lagi ke anak, terlagi mencaci maki anak lagi. Anaknya akhirnya kan berbalik juga seperti itu. Akhirnya dia sadar, karena dengan, oh iya ternyata dengan cacian itu anakannya nurut, malah tambah kasar. Nah, apakah terlambat anak itu umur di atas 12 tahun ketika otaknya memang sudah ini, untuk merubahnya kembali seperti menjadi anak yang berhati lembut itu seperti apa solusinya gitu. Itu mah gampang. Apa Bu? Karena anaknya udah keras gitu. Untuk melembutkan anak memang itu kesalahan ibunya gitu. Bagaimana mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan ibunya ketika mendidik anak itu dengan bentakan lagi. Ketika waktu kecil ibunya dibentak gitu. Seperti solusinya bagaimana merubah supaya, oh ya saya salah mendidik anak seperti itu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya kagum ke suami dan anak-anaknya kuat ya. Gini ya. Sama-sama ya Bu. Saya dibesarkan oleh bapak saya tentara Bu, prajurit, waduh dulu mah, kopel, jungkir, push up, merayap, itu satu berkelahi, tiga-tiganya dapat selang. Tapi saya tidak menyesali pendidikan ayah saya, karena memang dasarnya sayang, hanya caranya saja yang dimodifikasi. Awal-awal saya juga galak ke anak-anak gitu, dikit-dikit masukin ke kolam, ya. Di Darut Tauhid dulu angkatan awal, aduh galak sekali saya Pak. Di depan masjid itu ada drum. Santri telat masukin ke drum, ada air gini di depan masjid Nararoong. Lambat laun kan saya belajar tentang akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana cara mendidik, memimpin yang baik. Kata kuncinya tobat. Allah lihat kita minta ampun. Karena anak itu bukan kita yang membulak-balik hatinya, Allah yang membulak-balik hati. Kalau Allah kehendaki, oh robah Bu. Masih ingat yang cerita ibu-ibu anaknya mabok itu SMA tuh Bu. Wah tetangganya mencela, gak bisa ngedidik anak tuh anaknya jadi pemabok. Ibu ini nungguin anaknya pulang tanpa marah Bu. Dia sediain baskom, air hangat, anduk. Sambil terus astagfirullah, ampun, ampun. Datang anaknya, nggak dipeluk, bau. Diusap pakai itu, bekas-bekasnya itu Bu. Sambil nangis, nangisnya bukan nangis jengkel, bukan nangis marah, nangis tobat. Saya yang salah ya Allah. Ini adalah buah dari dosa saya. Enggak banyak nasihat ke anak, tobat anaknya Bu. Allah yang ngebulak-balik hati. Jadi yang terpenting sekarang ibunya tobat. Kalau suami saya bagaimana? Iya tobat, nanti kau dengar ceramah ya. Harusnya kan suami dulu ah. Enggak jadi tobatnya itu. Siapa yang duluan sadar itu yang duluan tobat. Ibu ada di sini teh Allah yang ngatur Bu. Bukan kebetulan. Karena insya Allah ilmu ini harus sampai jadilah begitu. Dan pertanyaan ibu mewakili ibu-ibu yang lain. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya begitu Bu. Perbanyak tobat, banyak ibadah, minta maaf ke anak. Terima kasih ya. Ya. Saya tambahkan ya Bu, supaya dekat dengan anak, ngobrol, tiga syaratnya. Satu, aman. Ibu jangan gampang ngambek, jangan gampang ngelarang, jangan gampang, harus aman dulu. Anak itu bisa dekat dengan kita kalau dia merasa kita tuh aman bagi dia. Kalau dikit-dikit nyuruh, dikit-dikit melarang, dikit-dikit ini. Sholat, udah sholat belum? Sholat, ibu kalian menjadi anak, ibu ingin kalian menjadi anak yang soleh. Sholat, sholat. Kata si anak, Bu, teman saya enggak sholat. Kata-katanya baik, ibu sholat galak kayak gini. Jadi anak teh lihat dampak sholat teh apa, jadi ambek-ambekan katanya. Makin enggak pengen mereka sholat. Yang kedua, suportif, membangun. Jangan jadi hakim, tapi membangun. Kalau dia lupa ingetin, tidak tahu ajarin, kalau dia lalai semangatin, dia tergelincir bangkitkan. Pokoknya bagian mensupport membangun. Dan yang ketiga, terbuka. Kita harus membuka diri untuk mendapat masukan dari anak. Jangan kita aja yang menasihati anak. Tanya, nak ada saran buat ibu? Enggak. Ibu bawel, ibu banyak omong, ibu tukang marah. Ya nak, insya Allah ibu perbaiki. Doakan atuh ya, masuk tuh ke hatinya. Hah? Si ibu ternyata robah. Ibu robah, syariatnya anak bisa robah. Terakhir. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan keempat ciri-ciri orang ini. Misalnya kita meraba hati dan menempatkan diri di salah satu tingkatan. Gimana ya caranya supaya bisa mengupgrade ke tingkatan yang lebih baik dan lebih baik. Dan juga kan di satu sisi baru belajar nih mau lebih baik, jadi inginnya sih mendekat ke yang baik. Mana ya, meninggalkan, nggak meninggalkan sih, tapi mengurangi kepergaulan yang lama. Karena kadang untuk menjadi berbeda itu tanggapannya beda-beda. Tapi sebenarnya sih yang baiknya tuh gimana ya, supaya nggak dianggap sombong, tapi mau mendekatkan diri dengan yang baik supaya ketularannya dengan yang baik gitu, A. Udah, ini capek tang. Jadi teh pertanyaannya apa? Udah, gak apa-apa. Masih ingat 4 tingkatan berubah? 1, tahu. 2. Ini saya mengulang-ulang, gak ada yang hafal. Oh, saudara tawadu, ya pura-pura gak tahu. Baiklah. 1, tahu. Mendengar, membaca, melihat, tahu. Tahu, sabar. Masa gak tahu sama sekali? Tahu, sabar. Itu hanya dengan mendengar tahu. Naik tingkat kedua, paham. Paham, sabar. Nah, mulai beda kan? Karena paham itu dengan belajar. Tahu kuda? Paham kuda? Belum, coba. Paling bagus nepuk leher kuda atau pantat kuda? Nah, coba kalau tepuk pantat kuda, namanya diberi kenangan cap kaki kuda. Naik lagi, tahu sabar, tahu paham sabar, belum bisa sabar, ini beda lagi. Namanya riyadhah, latihan deh. Jadi tidak bisa pulang dari sini ujuk-ujuk udah mendengar ini langsung solehah, enggak, pakai riyadhah. Pulang, alhamdulillah ya Bu ya, sekarang saya sudah tahu bahwa kita ini tidak boleh terlalu banyak ngomong. Karena kan dosa terlalu banyak ngomong, makin banyak ngomong kan mungkin bisa tergelincir kata-kata. Untung ya kita mendengar dari A.A. Gim barusan, faliakul khairan awliyasmud. Saya mulai hari ini tidak akan banyak ngomong, karena buat apa saya banyak ngomong? Iya, terus pengalaman saya juga banyak ngomong tuh bikin kotor hati. Ya Bu ya, Bu, pada kemana? Enggak gampang itu hadirin, bisa ngerem perkataan, kan ada penceramah. Demikianlah hadirin sekalian, kita akhiri saja perjumpaan kita kali ini karena saya rasa sudah cukup ceramah yang disampaikan dan semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Apalah artinya ilmu kalau tidak manfaat? Karena kunci dari ilmu adalah manfaat. Sedangkan manfaat itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu. Sudah tahu kan syarat-syarat diterima oleh Allah? Panjang lagi. Sampai kata panitia tuh. Kata panitia tuh udah katanya ya. Berhenti, stop. Maksudnya apa? Oh, ternyata panitia sudah memberi syarat, kita akan lanjutkan dengan tema kurban, ya. Memotong kurban. Aduh, udah ngejongkeng tuh jamaahnya. Tahu, paham dengan belajar, riyadhah dengan berlatih terus-menerus, dan istiqomah dengan mujahadah. Mujahadah itu sungguh-sungguh, nanti hasilnya adalah istiqomah. Cari lingkungan yang baik, jangan pernah jauh dari majelis ilmu, jangan pernah jauh dari masjid, jangan jauh dari orang-orang soleh. Pasti setiap tindakan itu akan ada resikonya, biasa. Resiko terpenting adalah kita disukai Allah. Orang gak suka ke kita mah gak apa-apa, gak ada bahayanya. Allah tidak suka ke kita, petaka. Sebaik apapun yang kita lakukan, tidak akan semua orang menyukainya. Nabi Muhammad SAW yang begitu baik dan mulia, tetap ada yang tidak suka. Apalagi kita yang nyebelin asli, jadi wajar. Terima kasih, alhamdulillah. Baik, kita akan dengar. Siapa yang bersyahadat? Larmita Dewi, Lasmita Dewi. Mana ada? Mikrofonnya ada? Panitia? Terima kasih, Lasmita Bumi. Dari kota bumi, maaf. Segera. Terima kasih, mana Lasmita yang mana? Oh iya, maaf ya. Apa kabar Lasmita? Panggilannya apa? Dewi? Lasmi? Mita? Mita. An? Cek. Mita. Mita, maaf. Begini Dewi. Hah? Panggilannya Mita. Oh, baik, Lasmi, mengapa pertama kali ke sini? Iya. Iya? apa yang terpikir dan terasa berada di lingkungan ini dan mendengar ceramah ini? Nyaman. Ya, mikrofon tentu tenang. Iya. Nyaman? Iya. Ya, kita ganti mikrofonnya. Cek. Pas, bisa. Cek. Iya. Jadi pertama kali masuk masjid kah? Iya, benar. Ah, seperti inilah masjid. Duduknya sama di sini, enggak ada kursi kecuali saya ini. Kemudian apa yang membuat Mita tertarik untuk menjadi seorang muslimah? Hari kiamat. Takut saya, hari kiamat? Iya, saya ngelihat di sosial-sosial media. Saya ngelihat kayak ceramah-ceramah Ustaz Somad, Agim. Jadi ngebahas-bahas hari kiamat, saya ngerasa saya cari tahu Islam sendiri dari sosial media, terus saya pengen pindah. Ini penting ini. Beliau saja ingat hari kiamat, kita jarang ingat nih. Saya ngerasa kesindir hadirin. Asal ada kurang kita ingat hari kiamat ya. Padahal itu rukun iman yang kelima. Baik, apa yang paling menarik dari pelajaran Islam yang Mita dapatkan? Yang menarik adakah apa gitu? Selain kiamat, gak apa-apa kalau belum. Pengen tahu aja isi Al-Quran itu apa, pengen hafal aja. Pengen hafal? Iya. Ini juga gak pada pengen hafal ibu-ibu. Aduh, ini menyemes semua kata-katanya. Mita nanti kalau tahu rukun Islam ini perlu saya ingatkan. Ibu-ibu awas nih, bisa viral. Rukun Islam ada berapa? Siapa yang nyebut 6? Ini yang dasar-dasar harus tahu. Rukun Islam ada 5. 1, syahadat. 2, sholat. Mita apalin ini penting ya. Jadi ini penting, rukun Islam tuh yang harus ada ini. 1, rukun Islam, syahadat. 2, 3, saum. 4, zakat. 5, haji. Kalau rukun iman ada berapa? 6, 1, beriman kepada Allah. 2, beriman kepada malaikat. 3, beriman kepada kitab-kitab suci. 4, beriman kepada Rasul. 5, beriman kepada hari akhir, kiamat. Dan yang ke-6, beriman kepada qada dan qadar. Syarat diterimanya amal ada berapa? Tuh, bayangin. Kita sholat, sedekah, tapi kita belum tahu niatnya lillahi ta'ala dan caranya itiba, meniru atau benar menurut Rasulullah ajaran Islam. Ya, baik, ikuti syahadat ini, Mita. Sudah siap? Siap. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Yang berhak disembah. Yang berhak disembah. Selain Allah. Selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan condongkan hati kami kepada kesesatan sesudah Engkau memberi hidayah kepada kami. Ya muqallibal qulub sabulubana ala dini, duhai yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami ini di dalam agama. Jadikan saudari kami ini menjadi muslimah soleha. Istri yang soleha. Ibu yang soleha. Anak yang soleha. Hafizah soleha. Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir ini, Engkau teguhkan imannya. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udu bika min su'il khatimah. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Hapuskan semua aib kami. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Berikan hidayah taufikmu bagi yang belum mendapatkannya. Ya Allah, karuniakan kepada kami guru penuntun yang dapat menguatkan iman kami. Ampuni dan sayangi guru-guru kami ya Allah. Ampuni dan muliakan siapapun yang berbuat baik kepada kami. Ampuni dan sayangi saudara-saudara kami yang pernah menyakiti kami ya Allah. Juga ampuni yang pernah disakiti oleh kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah yang maha mendengar, sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Berikan kekuatan bagi yang sedang lemah ya Qohar. Berikan jalan keluar ya Allah yang sedang dihimpit kesulitan dan masalah ya para. Berikan kemuliaan bagi yang dihina dan direndahkan. Bukakan pintu rezeki yang halal, yang barokah. Jauhkan dari yang haram dan subhat. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah. Doa yang kau ijabah. Lahir batin sehat wal afiyah. Karuniakan rumah tangga sakinah. Keturunan yang soleh, soleha. Hafiz, hafizah. Undang jamaah ini ke Baitullah, ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa amalan salihan maqbul wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tangzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, bangsa ini milikmu, negeri kami dalam genggamanmu. Karuniakan kepada kami pemimpin yang kau ridhoi. Pemimpin yang benar-benar adil, ya Allah. Pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang fatonah. Pemimpin yang mencintai umatmu, ya Allah, dengan tulus. Ya Allah, kami berlindung dari siapapun yang menjauhkan umat dari agamamu. Dari yang menjauhkan umat darimu, ya Allah. Engkau maha tahu segala yang tersembunyi, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina adabannam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika ashadu ala ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih Mita yang sekarang sudah jadi muslimah. Bapak Ibu, terima kasih. Saya sudah salam belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.